بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. جماعة مجلس تعليم رياض الصالحين، semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita rahmah, memberikan kepada kita keberkahan hidup, dan memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin, yang mana sekarang masuk kita kepada bab yang ke-50 dan masuk ke dalam hadis, lebih kurang ke hadis 395. Bab ini adalah bab yang luar biasa menurut kalangan ahli suluk. Ahli suluk, maksud ahli suluk adalah orang-orang yang di dalam suluknya kepada Allah Azza wa Jalla dia sangat mengerti bagaimana meniti jalan siratal mustaqim. Dia sangat mengerti bagaimana bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Dia juga dikenal dengan ahli suluk, orang-orang yang pandai meniti dan menyeberang siratal mustaqim. Juga dia dikenal dengan orang yang disebut arbabul qulub, orang-orang pemilik hati yang bening, suci, bersih. Dia juga dikenal adalah orang-orang salihin, orang-orang yang saleh. Dan juga dia dikenal az-zuhad, al-ubbad, ahli-ahli zuhud, ahli-ahli ibadah, yang fokus perhatian mereka bagaimana meningkatkan mutu ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Pembahasan baru ini adalah pembahasan yang tidak akan masak tungku ibadah kecuali di atasnya. Dialah pembahasan tentang khauf, pembahasan tentang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dikenal juga dengan khasyah, rasa takut ciutnya hati di hadapan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia satu dari tiga tungku untuk masaknya ibadah seorang muslim. Dari seputar tiga ini, orang-orang saleh membakar perapian ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tungku khauf, tungku roja, dan tungku mahabbah. Dia dibangun di atas tiga baris yang akan dibuat di sana tungku, yang mana seorang muslim meletakkan kuali ibadahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mahabbah kita bahas waktu yang lalu, mahabbah. Dan yang sekarang adalah kita membahas tungku yang kedua, yaitu khauf. Bagaimana menerapkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, takut yang akan menghalangi seorang muslim membuat pengingkaran, pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya ibadah seorang muslim dimasak di atas tungku itu, dan dia tidak akan bisa dimasak kecuali dengan tiga. Anda buat tungku, empat tungku, dia tidak akan bisa, jatuh oleng. Dia akan kokoh wali Anda dengan tiga. Hanya satu tidak bisa, dua pun tidak bisa, dia harus tiga. maka setelah anda letakkan tungku tiga ini, raja, khauf dan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla, maka cari kayu bakarnya. Cari kayu bakar untuk membuat perapian di atas tungku tersebut. Apa kayu bakarnya? Kayu bakarnya adalah himmah, keinginan dan motivasi dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan letakkan kuali ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia kualinya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masukkan ramuan, racik rempah-rempah yang akan anda hasilkan sebagai pengobatan untuk kehidupan. Dan dia adalah amal saleh. Setelah itu bakar perapian tersebut dengan korek api fitrah yang lurus, sehingga dia menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaulah tidak didirikan seorang muslim di dalam memasak ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla seperti yang kita terangkan ini, berarti dia belum pernah belajar memasak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum ada nasi ibadahnya yang masak. Belum ada rempah-rempahnya yang bisa dijadikan obat. Dia hanya menghabiskan waktu membakar akan tetapi tidak mengerti apa yang dibakar. Dia hanya memanaskan badan, berpeluh karena apinya akan tetapi dia tidak mengerti apa yang harus dipanaskan dan semacamnya. Dialah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah, beramal. Sudah terbakar jenggotnya untuk membakar api tersebut. Terbakar. Beramal, amilah. Nasibah, berletih. Habis nafasnya untuk mengembuskan kayu bakar yang hendak dia masak peribadatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang timbul, yang muncul hanyalah keletihan. Dan di akhirat nanti adalah tasla narana, neraka jahannam yang menunggunya. Tasla narana, neraka jahannam yang menunggunya. Itulah yang disebut pekerjaan memintal yang digambarkan di dalam Al-Quran. Seorang wanita, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang tidak mempunyai pekerjaan, yang memintal benangnya setelah menjadi kain, kemudian dia uraikan kembali, kemudian dia pintal kembali. Sia-sia. Haba'an mansura. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan yang mereka amal di dunia tersebut, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Tidak guna. Kenapa? Karena dia tidak pernah beribadah selama itu karena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah beribadah dengan rasa cinta. Tidak pernah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa harap. Ibadahnya hampa. Tidak ada gunanya. Dia selalu menyebut-nyebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Bagaimana hatinya tenang sedangkan dia tidak memiliki rasa takut, rasa harap, rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah mempelajarinya. Tidak ada gunanya ayat Allah Subhanahu wa taala ketika dia katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmat. Allah mengatakan bahwa Islam adalah nikmat yang besar. Tapi apa gunanya? Allah yang mengatakan Islam adalah nikmat yang besar akan tetapi tidak diolah di dalam diri. Apa manfaatnya bagi kita sebagai seorang muslim? yang tidak pandai mengolah nikmat yang besar itu. Dan dia besar secara hakiki, akan tetapi dia kerdil dalam diri. Dia tidak ada artinya karena dia tidak pernah diolah, tidak pernah dipelajari. Orang yang seperti ini adalah orang yang seperti kera makan manggis. Kera makan manggis, dia akan merasakan pahitnya, kemudian dia akan buang manisnya. Kenapa? Karena kebodohannya tentang Islam sama kebodohan kera tentang manggis itu. Dia tidak mengerti. Orang yang seperti itu adalah orang yang memakan buahan yang manis, akan tetapi lidahnya sudah tidak lagi berasa. Makanya kita sekarang ini belajar tentang khauf. Bagaimana membuat diri takut kepada Allah Azza wa Jalla? Belajar. Bagaimana mempelajari khauf kepada Allah Azza wa Jalla? Sebagaimana yang dipelajari oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang Allah inginkan juga di dalam Al-Quranul Karim. Dan ingatlah, sesungguhnya Islam yang hakiki adalah Islam yang ada di dalam diri. Islam yang hakiki adalah Islam yang bisa diamalkan oleh seorang Muslim di dalam kehidupannya. Bukan Islam kitab, dan bukan Islam yang sunnah di dalam buku. Kalau seandainya Islam kita, karena lengkapnya Al-Quran di dalam rak buku kita, atau lengkapnya sunnah di dalam meja tulis kita, maka tentu telah lengkap Yahudi dan Nasrani dalam agama. Akan tetapi apa manfaat bagi Yahudi dan Nasrani buku Taurat, dan buku Injil, dan buku Zabur yang Allah tulis dengan tangannya sendiri, ketika mereka tidak pernah mengamalkannya di dalam kehidupan? Ketika seorang Muslim ditalkinkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan jauhkan kehidupan orang-orang yang tidak pernah ditalkinkan dan tidak pernah ingin ditalkinkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak mau dan peduli terhadap Islam, karena hukum mereka khusus sudah. Orang-orang yang tidak pernah menyentuh telinganya dengan Al-Quran, yang tidak pernah membasahi mulutnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengotori keningnya dengan sujud kepada Allah Azza wa Jalla, kita takutkan dia jatuh ke dalam kekufuran, kufur i'rad kepada Allah Azza wa Jalla. Kufur karena berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla dan dia tidak menyadari. Yang kita pedulikan adalah orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap agama, orang-orang yang membaca, mentelaah, akan tetapi belum datang rasa khauf, rasa harap, dan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyerukan ini di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Hadid. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون." Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid tersebut, "Alam ya'ni lil ladzina amanu," sampai kapan hati seorang mukmin lembut, lunak, jatuh ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla? Hati mereka khusyuk. Hati mereka khusyuk. An takhsha'a qulubuhum. Hati mereka khusyuk. Sesungguhnya hati bisa khusyuk. Lidzikrillah. Untuk mengingat Allah. Dan apa yang turun kepada mereka, kepada kebenaran. Allah mengatakan, dan janganlah mereka menjadi orang-orang diberikan kepada mereka kitab karena berpanjang masa, karena bertautnya masa. Fatala alaihimul amad qasat qulubuhum, qasat hati mereka, berat keras hati mereka. Qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka berbuat fasik. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para sahabat Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunggu kami 14 tahun. Menunggu 14 tahun dari ayat-ayat yang diturunkan, dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga dan sejauh mana kekhusyuan ada dalam hati mereka. Apakah ibadah hanya sebatas lisan? Apakah ibadah hanya sebatas alam pikiran dan pengetahuan hampa? Atau dia adalah ibadah yang paham, jatuh dari lereng pengetahuan, kemudian masuk ke dalam lembah lubuk hati yang dalam, kemudian dia menyebar ke dalam semua syaraf-syaraf tubuh yang ada pada dirinya, hanya cinta dan rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Allah menunggu 14 tahun. Siapa yang dia tunggu adalah sahabat Rasulullah SAW. Setiap sahabat mengatakan, Laqad an, ya Rabbana. Sungguh telah datang waktunya, wahai Rabbana. Datang waktu, 14 tahun sudah. Maka mulailah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar memperbaiki hati, memperbaiki ibadah kepada Allah azza wa jalla. Mulai para sahabat mengerti bahwa hakikat Islam adalah iman yang ada ditanam dalam hati. Maka semenjak ayat itu diturunkan, para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berhati yang suci. Karena hati mereka memang sudah suci, kemudian datang lagi pensucian dari Allah Azza wa Jalla. Maka tumbuhlah cahaya di atas cahaya yang kita lihat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah kita, orang-orang yang mengaji Al-Quran, mengaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali, tidak ada pengecualian, sejauh mana pengamalan Islam di dalam diri kita. Saya tidak maksud pengamalan zahir. Alhamdulillah, seorang sunni menegakkan salat Jumat dan jamaah. Alhamdulillah, seorang sunni membaca Al-Quran dan mentala'ah hadis. Dan alhamdulillah, seorang sunni, seorang muslim yang hanif, membaca sejarah sahabat Rasulullah SAW. Akan tetapi mana rasa takut, mana rasa harap, mana rasa cinta yang mengalir di darah seorang muslim sehingga dia mengatakan, aku telah jual diriku kepada Allah Azza wa Jalla. Mana? Sejauh mana kecintaan kita sehingga dengan kecintaan tersebut membawa kita kepada kerakusan, ketamakan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana rasa takut kita sehingga rasa takut tersebut menghalangi kita untuk bermuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana rasa harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla sehingga setiap ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya surga, perhatian kita benar-benar tertancap ke sana dan tertuju. Makanya saya katakan, berbicara tentang khauf kepada Allah Azza wa Jalla adalah pembicaraan orang-orang yang saleh. Buku yang sangat bagus tentang permasalahan ini, yang belum pernah pandangan saya melihat seindah buku itu, adalah karangan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Derajat orang-orang yang bersuluk, yang berjalan kepada Allah Azza wa Jalla, tentang tingkat-tingkat kedudukan orang beribadah dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya amal zahir banyak yang mendorong kita untuk berbuat baik karena takut kepada manusia. Karena takut kepada manusia, kita tidak berani isbah, karena teman si fulan dan si alan. Kita tidak berani kecuali menggunakan jilbab yang dalam, karena kita di lingkungan orang-orang yang saleh. Akan tetapi kapan kita beramal karena Allah Azza wa Jalla? Karena kalau seandainya seorang muslim beramal karena manusia, ketika tidak ada manusia tersebut, maka dia akan luluh lantakkan semua maksiat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pecah semua tabir dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara dia dengan Allah. Dia tembus citar antara muamalah dia dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan. Seseorang beramal saleh di dalam kenyataan dan di dalam keramaian, akan tetapi dia melakukan semua maksiat antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dosa yang sangat besar. Kalau seandainya hal ini terjadi, maka itu berawal dari karena kita tidak pernah menghadirkan satu hari keberadaan Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan. Tidak pernah mempertahankan kehormatan Allah Azza wa Jalla di saat pertikaian antara hawa nafsu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus dipertahankan, sehingga akan menghasilkan menjadi wali dari wali Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, rasa khauf, akan kita bicara panjang pada hadis-hadis yang nanti akan kita terangkan. Dan akan kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in takutnya akan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana biasa muallif, pengarang, memulai judul bab dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa iyyaya farhabun. Wa iyyaya farhabuni, wahai anak Adam, wahai Bani Israel, hendaklah kepadaku kalian merasakan takut. Rahbah. Di dalam surah Al-Buruj Allah mengatakan, inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsh, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Menghadirkan rasa takut di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah erat kaitannya dengan pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah Azza wa Jalla erat kaitannya dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Semakin dekat seorang hamba mengenal Allah, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga rasa takut tersebut akan mempengaruhi badan dan ruh, menyiksa ruh dan merusak badan. Dan karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, satu hari didatangkan kepada tabib, air seni Imam Sufyan al-Thawri, karena dia mempunyai penyakit yang tidak pernah sembuh. Ketika dimasukkan ke dalam labor, dilihat air seni sang imam. Apa kata sang tabib? Sesungguhnya air seni ini berasal, dan dia tidak mengenal Sufyan. Sungguhnya air seni ini berasal dari seseorang yang hatinya telah hancur lebur karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Seninya mengeluarkan darah. Air seninya mengeluarkan darah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hari diperiksa lagi air seninya. Kemudian dikatakan, kalau seandainya guru kalian ingin sembuh, maka kurangi rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena rasa takutnya tersebut membuat mendatangkan penyakit kepadanya. kurangi dia menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang murid-muridnya kepada Sufyan, ya Sufyan, ya Imam, sungguhnya tabib mengatakan begini, kalau seandainya engkau ingin menyembuhkan diri engkau, maka dia mengatakan, subhanallah, seburuk-buruk tabib adalah tabib kalian. Menyuruhku untuk tidak rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa Sufyan sehingga dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi mengenal Allah Azza wa Jalla adalah hal yang luar biasa. Hasan atau Hussein, lupa dari saya, bin Ali, ketika dia berwudu, berbunyi semua tulangnya. Ketika dia lihat, kenapa engkau wahai imam? Sakit jin kah? Sakit yang ditimpakan oleh jin? Atau engkau mempunyai penyakit sawan? Ketika dikatakan seperti itu kepada beliau, dia mengatakan, subhanallah, ketika saya berwudu, tahukah engkau kepada siapa saya akan menghadap? Saya menghadap kepada Zat yang Maha Besar, Allah Azza wa Jalla. Berarti kau sangat mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Karena dia mengapa? Dia mengerti bahwa Allah adalah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seorang Muslim harus mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Mengerti bahwa kehendak Allah yang berjalan, bukan kehendak Allah yang berbuat. Di sepanjang bumi terkembang, Allah yang berbuat. Allah lihatkan kaum Thamud, kaum Ad, kaum Fir'aun. Allah ceritakan bagaimana kesombongan dan kepongahan mereka di atas nikmat yang Allah berikan, akan tetapi semuanya sirna, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kebesaran Allah harus hadir di dalam diri. Allahu Akbar secara zat, Allah Maha Besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilma, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil, tidak mungkin. Disebutkan bahwa arsy Allah diangkat oleh 9 malaikat pengangkat hamalatul arsy. Besar malaikat tersebut, satu malaikat itu antara telinga dengan pundaknya perjalanan 7000 tahun terbangnya seekor burung. Besar. Kursi Allah, ayat kursi, wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Luas kursi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, dikatakan oleh para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kursi dia adalah tempat kaki arsy. Tempat kaki arsy. Bahwa ketika diletakkan langit dan bumi, langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, kemudian diletakkan ke kursi, maka seperti meletakkan perisai di hamparan padang pasir yang sangat luas. Dan kursi ketika diletakkan dengan arsy, seperti perisai di atas hamparan padang pasir yang sangat luas juga. Dan Allah lebih luas dari itu. Allah lebih luas dari itu. Makhluk Allah Azza wa Jalla, makhluk Allah, malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Jibril di hadapan Rasulnya Muhammad bin Abdullah bahwa sayap Jibril menutupi ufuk. Itu satu Jibril. Dan anda manusia dengan kelemah, anda menikmati hidup tidak lebih dengan sejengkal. Nikmat hidup anda tidak lebih, Allah telah ukur hidup anda dengan sejengkal. Nikmat hidup anda sejengkal semuanya. Sejengkal semuanya. Bukankah makanan yang anda pakai juga setelah lepas dari tenggorokan hilang nikmatnya? Bukankah hubungan suami istri juga tidak lepas dari sejengkal? Dan jugakah berat yang ada di tengah-tengah badan anda juga tidak lebih dari sejengkal? Kemudian berlaku sombong, bangga, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb Tuhan kalian yang paling tinggi sebagaimana yang dikatakan Firaun, maka dia adalah kesombongan. Sombong. Kalau seandainya kita ditelaah oleh Allah Azza wa Jalla, dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana para yang malaikat tersebut menggigil di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka pertama kali yang menggigil adalah manusia, karena dia adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ketika Allah berbicara dengan malaikatnya, malaikat tidak berani mengangkatkan kepalanya, tidak berani, dia menunduk. Dan lihat ketika padang mahsyar, tidak ada satu pun yang berani berucap, termasuk malaikat, semuanya diam di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi kita berucap, baru dia berucap. Sebesar itu Allahmu, seagung itu Allah Azza wa Jalla, di mana kebesaran itu ada pada diri kita, pada pengamalan kita? Mana rasa tawakal, rasa keterikatan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita masih cemas di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia, dan kita tidak pernah cemas dalam hal-hal yang memang Allah serahkan hal itu kepada kita? Allah telah menjamin zat yang maha besar tentang rizki, akan tetapi Allah tidak menjamin tentang ibadah anda. Ibadah kita tidak Allah jamin. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap ibadah, akan tetapi masalah rizki Allah yang bertanggung jawab. Kenapa kita campuri urusan Allah Azza wa Jalla, kemudian kita tidak mengurusi urusan kita sendiri pada Allah Azza wa Jalla? Besar Allah Azza wa Jalla. Dengan menghadirkan kebesaran Allah, akan bisa datang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ni'mat Allah, ni'mat yang Allah berikan kepada manusia. Dibentangkannya bumi, dijadikannya langit sebagai naungan, dibunyikannya gemericik air di sungai, semilir angin yang mengalir, yang didengar oleh telinganya, semua adalah nikmat. Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab Allah. Semuanya bertasbih, berzikir. Anda sebagai seorang muslim, di mana anda dengan makhluk Allah Azza wa Jalla? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu makhluk pun kecuali bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Mana tasbih kita? Mana rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla? Semua nikmat yang Allah berikan. Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Menangisi kesengsaraan, meratapi kedukaan, dan anda sedang berada dalam nikmat yang sangat luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua mata yang sehat, pendengaran yang sehat, kesehatan yang sehat. Kemudian anda merasa adalah orang yang paling sengsara di dunia. Maukah anda digantikan kedua tangan anda dengan satu ton emas? Tentu anda tidak akan mengatakan. Maukah anda digantikan kedua kaki anda dengan satu truk permata? Juga kita tidak akan mengatakan kita mau. Maukah anda Allah gantikan kedua mata anda untuk melihat dengan satu keranjang permata? Juga kita tidak akan mengatakan kita. Anda berarti memiliki semuanya, memiliki semua nikmat Allah Azza wa Jalla, dan anda tidak mensyukurinya, tidak mensyukurinya. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kecintaan. menghadirkan kebesaran Allah akan mendatangkan rasa takut. Membaca tentang janji-janji Allah akan mendatangkan rasa haram. Dan Al-Quran tidak lepas dari tiga hal. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membicarakan tentang surga, dia akan membicarakan tentang neraka. Tentang surga akan membuat kita berharap. Tentang neraka akan membuat kita takut. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang nikmat, tentang dirinya, mengharap kita takut kepada Allah atau rasa. Tiga hal itu. Nah, jadi kita katakan bahwa khauf. Allah perintahkan seorang muslim mengatakan wa iyyaya tarhab. Ayat di dalam surat Al-Baqarah ini adalah perintah kepada Bani Israel. Kenapa kalian tidak takut? Wa iyyaya, seharusnya kepada aku lah. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israel kepada kejadian-kejadian yang telah menimpa mereka. Di sebuah pertemuan yang sangat besar, pertemuan akbar, pertandingan antara kebenaran dengan kebatilan, antara Musa dengan Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun ingin menunjukkan kebenaran dan ketulusan kekuasaannya, dan Musa menampakkan kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dilempar kayu, dilempar tali oleh tukang-tukang sihir tersebut menjadi ular. Kemudian datanglah tongkat Musa melalap semua sihir-sihir mereka itu. Beriman. Orang-orang yang ikut serta di dalam pertandingan dari orang-orang tukang sihir Firaun, karena dia tahu bahwa yang dilemparkan oleh Musa bukanlah sihir. Masuklah tukang-tukang sihir tersebut ke Musa. Terjadi dua pasukan antara Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Kemudian dikejar. Tidak ada menunggu waktu. Mereka harus mencari jalan keluar dan jalan keselamatan. Maka larilah Musa dengan pengikut. Ketika mereka sudah berletih, sudah jauh berlari, di belakang mereka pengawal-pengawal Firaun dengan alat-alatnya yang canggih untuk membinasakan mereka semua, sampailah mereka di Laut Merah, di Laut Merah. Apa kata mereka? Inna lamudrakun. Wahai Musa, sesungguhnya kita pasti akan disusul oleh Firaun. Inna lamudrakun. Pasti kita akan disusul. Apa kata Musa dengan keyakinan akan dakwah yang dia bawa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apa kata Musa dengan keyakinan yang terhunjam di dalam hablubuk hatinya yang mengatakan kalla, tidak, sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberiku petunjuk. Dikatakan oleh ulama tafsir, belum lagi orang-orang tersebut mengucapkan kata-kata akhir saya lamudrakun, kata Musa kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, belum lagi selesai datang bantuan Allah Azza wa Jalla. Terbelah Laut Merah tersebut. Infalak. Bagaikan gunung yang besar. Kemudian lewat. Kemudian ketika mereka selamat, masuklah pasukan Fir'aun. Kemudian baru dilipatkan oleh Allah SWT tembelah tersebut. Allah gulung mereka semua. Seakan-akan Allah mengingatkan Bani Israel, wa iyyaya farhabun. Kepadakulah seharusnya engkau takutkan, bukan kepada gerombolan yang ramai tersebut. Gerombolan tersebut adalah fata morgana. Dia adalah fana. Dia adalah dunia yang tidak ada apa-apa. Sedangkan aku adalah Rabb. Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan dan kesengsaraan, yang bisa memberikan neraka jahanam atau surga Firdaus. Adapun Firaun, adapun penguasa-penguasa, apa yang dia bisa berikan kepada Anda? Adapun pejabat-pejabat, atasan-atasan dari orang-orang yang menyembah manusia, apa yang mereka bisa berikan kepada Anda? Dia sebenarnya adalah orang yang budak, karena dia manfaatkan, dia membutuhkan keberadaan Anda. Sedangkan Allah, dia adalah zat, tidak perlu membutuhkan sesuatu apapun. Jadi keberadaan, iya ya farhabun, pada akulah. Kemudian Allah menerangkan surat Al-Buruj, inna batusharabbika lasyadid. Sungguhnya palu godam Rabb engkau sangatlah berat. Batsh itu adalah semacam pukulan. Kalau seandainya kita artikan, sungguhnya pukulan Allah sangatlah besar, sangat luar biasa. Seakan-akan diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang perjalanan di dalam surah Al-Buruj, mengarah kita ke perjalanan sejarah di Yaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang cerita Ghulam, seorang anak muda yang masih belia umurnya. Dia hidup di Yaman di bawah kekuasaan seorang raja diktator musyrik. Kemudian Ghulam ini menjadi penerus dari penasehat raja tersebut. Karena raja melihat penasehatnya yang tukang sihir tersebut sudah mulai tua, maka terpilihlah Ghulam ini menjadi muridnya. Sehari dua hari dia belajar, di tengah jalan antara rumahnya dengan istana raja tersebut, dia bertemu dengan seorang pendeta yang mengajarkannya tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Di sana terjadi perubahan hidup. Di sana bergeser kehidupannya dari perjalanan-perjalanan menuju neraka. Sekarang dia telah diolehkan oleh Allah SWT menuju surga. Maka dia belajar tentang akidah tauhid dari pendeta yang mengucilkan dirinya di sebuah tempat yang memang terpencil. Di sana dia mulai mengerti tentang hakikat kehidupan. Nah, ketika suatu hari masyarakat dihebohkan dengan sebuah binatang yang besar, maka dia mengatakan, ya Allah, jika seandainya perkara pendeta benar, maka bunuhlah binatang ini dengan lemparanku. Maka dia lempar, matilah binatang tersebut. Semenjak itu dia berikrar bahwa pendetalah ajaran yang benar. Kan, tapi apa yang terjadi? Terjadi raja murka. Murka raja tersebut hendak membunuh pula. Dibunuh. Ceritanya sangat masyhur di Sahih Muslim. Dibawa pemuda tersebut ke gunung. Semua prajurit-prajurit raja yang mengantarnya ke gunung mati semua, kecuali dia selamat. Dia pulang menuju istana tersebut. Kemudian apa helah? Apa lagi upaya untuk membunuh dan binasakan pemuda ini? Dibawa dia ke tengah lautan. Di tengah gelombang yang besar tersebut, dicampakkan pemuda itu. Akan tapi sebelum dia tercampak dan terjatuh, gelombang memakan seluruh yang ada di dalam perahu besar. Semuanya mati dan pemuda tadi pulang kembali dengan selamat. Dipikirkan apalagi yang terjadi, tidak ada jalan lain. Datanglah pemuda tersebut mengatakan solusinya. Wahai raja, jika seandainya, dan ini yang ingin dan Allah tuntun, yang Allah inginkan di dalam kehidupannya, untuk mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Jika seandainya engkau ingin membunuhku, maka dia hanya satu jalan. Raja ditantang. Apa itu jalannya? Kumpulkan seluruh negeri Yaman, masyarakat negeri Yaman, di sebuah tempat yang sangat luas. Kemudian engkau ikat aku. Kemudian engkau ambil panah. kemudian engkau arahkan ke keningku, kemudian engkau ucapkan Bismillahirrabbilghulam, maka di sanalah akhir kehidupanku. Baiklah, akan aku lakukan. Maka dilakukanlah oleh raja tersebut, dihadiri oleh ratusan ribu masyarakat Yaman. Pertama kali raja tersebut menyampaikan kata-kata Bismillahirrabbilghulam dengan mulut yang tidak terdengar oleh telinganya, apalagi telinga yang hadir. Apa kata Ghulam? Sungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku. Ucapkan dengan keras-keras bagaimana yang kukabarkan. Maka diucapkan oleh sang raja tadi, Bismillahirrabbilghulam. Terdengar suara tersebut sampai ke ujung galanggang, menggelegar sampai ke langit. Dengan bersamaan dia lepaskan busur, kemudian kena kening pemuda tersebut dan dia meninggal. Kan tapi apa yang terjadi? Semua masyarakat mengucapkan syahadatnya, amanna bi rabbi ghulam. Kami beriman dengan Tuhannya ghulam. Semuanya beriman. Ketika mereka berteriak beriman, sang raja bingung. Kebingungan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia berharap anda mematikan kebenaran, akan tetapi yang datang adalah kebenaran itu semuanya. Semuanya bagaikan yang sebenarnya seharusnya ghulam itu bagaikan hanya sebesar lampu dari cahaya kebenaran. Sekarang dia adalah matahari, semuanya bersinar. Yaman bersinar dengan Islamnya ghulam dari seluruh penduduk. Apa kata sang raja dengan paniknya? Buat kali-kali yang di dalamnya ada api. Masukkan semua kayu yang ada di Yaman. Maka digalilah oleh ribuan tentara tersebut. Maka dibakarlah semua yang hadir. Di dalam itu, inna batusya rabbika lasyadid. Allah mengatakan di dalam surat Al-Buruj. Allah mengatakan, wassama idhatil buruj. Wal-yawmil mawud. Wasyahidin wa mashhud. Lihat, saksi dan yang disaksikan. Saksi adalah raja yang diktator. Yang masyhud adalah rakyat yang disengsarakan oleh raja tersebut karena mereka beriman. Qutila ashabul ukhdud. Terbunuh orang-orang yang berada di kali yang dibugali oleh tentara. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Api yang dibakar. Nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka semuanya dibakar dalam keadaan duduk. Wa huma la ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka di dalam melakukan maksiat itu sangat mengerti mereka sedang menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap kaum mukminin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sungguhnya mereka tidaklah dendam dari orang-orang mukmin itu kecuali hanya sebatas orang-orang mukmin itu beriman dengan zat yang maha mulia dan maha terpuji. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Kemudian sangat nikmat kalau seandainya anda membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan menghayatinya, sangat nikmat. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladhi lahul mulku as-samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Siapa zat yang maha mulia, yang maha terpuji tersebut? Zat yang memiliki langit dan bumi. Alladhi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah setiap gerak-gerik mereka perlakukan terhadap orang-orang mukmin akan Allah saksikan. Allah yang menjadi saksi. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Sungguhnya orang-orang yang mencoba, orang-orang yang mencela, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menguji orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan mendapatkan azab yang membakar sebagaimana mereka membakar. Sudah itu Allah mengatakan inna batsya rabbika lasyadid. Sungguhnya pukulan Allah Azza wa Jalla sangat besar. Jadi begitulah seorang muslim di hadapan Allah Azza wa Jalla, rasa takutnya kepada Allah bahwa tidak ada yang dia takutkan, sehingga dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat ayat di dalam surat Al-Buruj, ayat di dalam surat Al-Buruj adalah ancaman bagi orang-orang yang berani mengusik langit dengan jauhnya langit. Dia langsung menukik, dia langsung maju menembus awan, kemudian didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Saat itu ketika doanya telah dimustajabkan, maka celakalah dan celakalah orang yang telah menyakitinya. Dia akan binasa, dia akan sengsara, dia akan menjadi orang pesakitan yang tidak ada obatnya, tidak ada tabibnya, dan tidak ada yang bisa menghiburnya. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya pukulan Allah Azza wa Jalla sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Hud, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Begitulah cara Rabbmu mengambil suatu negeri yang dia zalim. Sesungguhnya pengambilan Rabbmu itu sangatlah pedih dan sangat menyakitkan. Ayat ini menerangkan bagaimana perkampungan Thamud dan Lut, perkampungan Ad, porak-poranda karena pengambilan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini bercerita tentang cerita sejarah. Kalau Anda baca akan menggetarkan hati. Kadzalika akhdhu rabbika idza akhdhal qura wa hiya zalimah. Kaum Thamud yang diutus kepadanya nabinya yang bernama siapa? Saleh. Dikirim Saleh dengan risalah, dengan kenabian. Ditunjuk dia untuk membenarkan jalan masyarakat. Kan tapi masyarakat memang masyarakat jahiliyah. Masyarakat-masyarakat yang tidak mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Bukan risalah yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah agar Saleh tidak berdaya atas permintaan mereka. Wahai Saleh, kalau engkau benar-benar menjadi seorang nabi, keluarkan dari batu ini unta. Maka apa kata Saleh, bagaimana kalau seandainya aku keluarkan dari batu itu tersebut unta, apakah kalian akan beriman? Sebelum datang unta tersebut, mereka akan mengatakan kami akan beriman. Maka didoakan oleh Saleh, keluar dari batu tersebut unta. Unta Saleh. Apa yang terjadi? Ketika itu unta Saleh, apa kata Saleh? Hari ini kalian telah meminta, maka aku mensyaratkan bahwa tempat pengambilan air minum kalian harus berbagi dengan unta. Hari ini untuknya dan hari besok untuk kalian. Berganti-gantian begitu seterusnya. Dan jauhi dirinya, jauhkan tangan-tangan usil kalian dari unta Allah tersebut. Hadhihi naqatullah lakum. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu. Sungguhnya inilah unta Allah untuk kalian, bukti dia aku adalah rasul. Maka biarkan Tanggung jawab kalian hanya membiarkan dia, jangan sentuh dia dengan tangan dan tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syams, kazzabat Samud bitaqwah. Samud mendustakan dengan kesombongan. Coba lihat, sombong kepada Allah. Wah, idzim ba'atha ashqaha, ketika mereka mengutus seorang dari kalangan mereka yang paling sial, ashqah, paling sengsara. Sudah itu? Faqala lahum Rasulullah, naqatallah wa suqiyaha. Berkata Rasulullah, Saleh, ini adalah unta Allah dan ini adalah tempat minumnya. Ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Kemudian mereka dustakan, kemudian mereka kesembelih itu unta. Fadamdama alaihim rabbuhum. Maka dengan menyembelih tersebut, maka Allah habiskan semua kampung tersebut. Damdama alaihim rabbuhum bidambihim, dengan dosa mereka. Fasawwaha, kemudian Allah ratakan kampung. Mana kebesaran Samud? Mana kebesaran Samud? Tidak ada, habis. Yang ada adalah cerita kepongahan, kesombongan dan keangkuhan mereka terhadap seorang rasul. Bacalah sejarah tentang Saleh ini dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Qisasul Anbiya, kisah-kisah Nabi oleh Ibnu Katsir. Masya Allah, buku yang sangat bagus sekali. Lihat lagi Lut. Lihat Ad. Kalau seandainya kita teliti sejarah Nabi-Nabi bersama kaumnya, maka kita dapatkan bahwa mereka satu hari tidak pernah menghadirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka membangkang. Makanya mereka berbuat dosa. Makanya mereka berbuat yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Begitulah pengambilan Rabbmu ketika dia hendak mengambil sebuah negeri yang dia zalim. Zalim, negeri yang zalim. Masya Allah, ketika suatu negeri Allah sifati dengan negeri yang zalim, maka tidak ada lagi. Negeri yang zalim adalah negeri yang tidak ada lagi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada lagi. Negeri yang zalim ketika tidak lagi dikumandangkan suara kebenaran di negeri itu. Semuanya sudah berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya sudah menantang kebenaran Allah. Nah, saat itulah hijrah diwajibkan. Hijrah sebelum Allah mendatangkan azabnya. Negeri yang zalim adalah negeri yang tidak ditegakkan di sana firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsa al-imran. Dan Allah memberi peringatan kepada kalian untuk berhati-hati dengan siapa? Nafsah. Dengan dirinya. Dengan dirinya. Allah memberi peringatan kepada hamba-hambanya agar yang mereka takutkan adalah dirinya. Nah, inilah mudah-mudahan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita mulai dari apa itu sahabat Rasulullah. Kita banyak ada sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Siapa mereka? Perlu diketahui tiga generasi ini adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan Quran dan kami menjaganya. Penjagaan Al-Quran, penjagaan sunnah, penjagaan Islam berarti juga menjaga orang-orang yang mempraktekkan Islam secara benar. Maka Allah juga menjaga sejarah mereka, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Apa itu sahabat? Sahabat definisinya adalah orang yang melihat Rasulullah dan beriman dengannya dan meninggal di atas iman. Apa definisi tabi'in? Adalah orang yang melihat sahabat Rasulullah dan beriman dengan Islam dan wafat atas Islam. Apa itu definisi tabi'in? Tabi'in adalah orang yang melihat tabi'in terus yang beragama Islam kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Contohnya sahabat Rasulullah SAW, kita definisikan satu-satu. Sahabat orang yang melihat Rasulullah berarti keluar dari sana adalah orang yang tidak melihat Rasulullah. Saya, Anda tidak melihat Rasulullah. Atau orang yang sezaman dengan Rasulullah tapi tidak sempat melihatnya. Siapa itu? Uwais al-Qarni. Seperti lagi, Raja Ethiopia, Ashama. Itu tidak disebut sahabat. Walaupun dia surat menyurat dengan Rasulullah. Karena dia berkaitan dengan melihat, tidak hanya surat menyurat. Raja Ashama yang mengawinkan, menjadi wakil Rasulullah SAW, mengawinkan antara dia dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tetapi dia tidak. Dia disebut mukhadram. Apa itu? Mukhadram. Tolong dihafal itu. Atau yang ketiga, orang yang melihat Rasulullah tapi belum lagi beriman dengannya. Dia melihat tapi belum beriman. Berimannya terlambat. Siapa itu? Hah? Namanya adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab melihat Rasulullah tapi imannya pada zaman Umar. Dia masih Islam setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Maka Ubay bin Ka'ab dia adalah mukhadram. Baik. Dia melihat Rasulullah, beriman dengannya, akan tapi matinya tidak beriman. Maka dia adalah orang munafik. Abdullah bin Ubay, orang yang murtad seperti Musailamah. Musailamah dia beriman dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, akan tapi di pertengahan masih hidup Rasulullah dia sudah murtad. Itu sahabat. Dan jangan ragukan, pastikan itu, jangan sedikit pun ada keraguan di dalam diri bahwa antara orang-orang tersebut tercampurkan. Itu gimana tahunya orang Islam kaum muslimin bahwa itu munafik, itu itu apa namanya, sahabat. Jangan ragukan. Keraguan yang muncul dari kedangkalan ilmu kita, jangan celah syariat itu. Nah, ini yang banyak ragu, yang dicela syariat salah. Jadi dalam mengerti, Ibnu Hajar mengarang kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah lebih kurang lebih dari 10 jilid. Saya pastinya 10 jilid dia. Menunggu siapa yang hendak membaca. Dan saya melihat satu jilid Ibnu Hajar menukilkan nama-nama orang-orang munafik tanpa terkecuali. Satu jilid. Khatibul Baghdadi mengarang kitab Usulul Ghabah. Fi Ta'rif As-Sahabah atau Fi Ma'rif As-Sahabah. Itu juga jilidnya 10 jilid. Oh, itu sudah itu lagi semua riwayat seperti Al-Kamil fi Ma'rifat Rijal karangan Mizzi, itu juga puluhan jilid. Belum lagi sejarah-sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama seperti Siyar Alamun Nubala jilidnya 25 jilid. Lebih kurang mungkin 7 atau 5 jilid karangan sahabat Rasulullah. 25 jilid. Imam At-Tabari rahimahullah mengarang kitab Tarikh Al-Umam Wal-Muluk. Lebih kurang jilidnya 36 jilid. Ibnu Asakir mengarang kitab Tarikh Dimashq. Jilidnya lebih kurang 86 jilid. Ya ikhwan, kalau seandainya itu antum katakan permasalahan, kapan membacanya? Jangankan untuk membacanya, untuk menghafal judulnya saja atau menyejukkan pandangan untuk melihatnya adalah sebuah keberkahan. Oh, ini yang disebut tarikh al-umam wal-muluk. Masya Allah al-azim. Baru saya tahu. Dan masih ada ribuan buku tentang sejarah sahabat Rasulullah SAW. Mendetil. Di antara yang buku yang sangat berharga, yang tidak mungkin seorang muslim yang haris lepas darinya, dan tidak mungkin diterjemahkan. Kayaknya untuk diterjemahkan mungkin butuh waktu 20 atau 30 tahun lagi. Musannaf karangan Ibn Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah. Lebih kurang 30 jilid atau 20 jilid. Mengukilkan semua gerak-gerik sahabat ditukilkan sana. Dan juga Musannaf Ibn Abi Syaibah. Dan juga perjilid juga. Ya ikhwan, saya sendiri saya katakan Musannaf, saya mungkin baru membacanya satu lembar atau dua lembar. Saya terus terang. Nah, di saat itu baru kita nampak bahwa memang Islam benar-benar dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak, sahabat orangnya sudah terdeteksi, sudah ada, sudah tahu. Makanya di dalam riwayat hadis dikatakan bahwa sahabat adalah udul, orang-orang berlaku adil, tidak mungkin berdusta walaupun tidak dikenal namanya. Barang siapa yang ingin bersama sahabat seperti itu, mulai belajar-belajar mempelajari sahabat-sahabat itu. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Musa Asy'ari dan yang lain-lainnya. Baik. Itu tabi'in juga, tabi'in, tabi'in. Apalagi tabi'ut tabi'in. Saya bercerita tentang apanya, tentang tabi'in. Kalau antum ingin mengenal tentang tabi'in, tentang ibadahnya dan suluknya aja, baca kitab Hilyatul Awliya karangan Abu Nuaim Al-Asfahani. Di rumah saya ada semuanya ini. Lebih kurang 10 jilid. Kalau anda ingin membaca tentang sejarah para tabi'in, tentang kehidupannya, baca kitab Sifatul Safwan. 4 jilid. Kalau seandainya anda ingin menelaah lebih mendalam lagi tentang masalah sejarah ibadahnya saja tabi'in, maka silakan baca kitab Syiar Alam Nuwala karangan Al-Zahabi. Allah agung luar biasa. Bagi orang yang mencinta ilmu, mungkin tidak akan meninggalkan buku itu sampai dia menamatkan. Akan tetapi mana dia? Mana dia yang ingin menamatkan itu? Allah musta'an. Kita itu mereka menulis ya ikhwan, kita cuma menuntut untuk melihat judulnya aja. Insyaallah taala. Baik. Tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in. Kalau tabi'in, siapa mereka ini? Orang-orang tabi'in seperti anak-anak kecil dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, seperti Ikrimah, Maula bin Abbas, Atha' bin Abi Rabah, Rabi' bin Khuzaim, siapa yang apa lagi? Sa'id bin Jubair. Habis, semuanya itu aja cuma ribuan ya ikhwan, saya tabi'in, sampai situ aja. Baik, selesai. Kalau tabi'ut tabi'in di bawah itu, tabi'ut tabi'in seperti yang di bawahnya Imam Malik rahimahullah, tabi'ut tabi'in seperti Mujahid, tabi'ut tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Nah, ini yang dan ini yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita katakan sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in? Karena ini tiga generasi ini yang dipuji. Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Kemudian, generasi setelahku, yaitu tabi'in. Setelah itu generasi setelahku. Kemudian setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Tiga generasi inilah peperangan tidak pernah kalah. Dikatakan di dalam hadis disebutkan, ketika terjadi peperangan, maka Jibril naik ke langit. Wahai Jibril, siapa di dalamnya? Ya Allah, sungguhnya di sana ada salah seorang sahabat Rasulullah. Wahai Jibril, bukakan untuknya kemenangan. Maka dia menang. Kemudian, habis generasi sahabat, kemudian lagi berperang. Terjadi peperangan lagi, kemudian datang Jibril. Wahai Jibril, siapa di dalamnya? Seseorang yang melihat sahabat Rasulullah. Apa kata Allah? Bukakan kemenangan untuknya. Jadi luar biasa orang-orang yang berarti keberadaan mereka menjadi kemenangan. Jadi kemenangan tidak harus Makanya Khalid bin Walid dengan keahliannya juga dan kepertintarannya, akan tetapi dia tidak pernah kalah. Kenapa? Bukan karena keahlian Khalid bin Walid, akan tetapi karena keberadaan sahabat di sana. Makanya setelah Khalid bin Walid pun juga para sahabat tidak pernah kalah. Ketika peperangan dipegang oleh Ubaidah bin Jarrah juga tidak kalah. Kenapa? Karena di dalamnya ada sahabat, di dalamnya ada tabi'in, dan di dalamnya ada tabi'in tabi'in. Semenjak itu, setelah tabi'in tabi'in, maka di sanalah tanggal biji-biji Islam, seperti tanggalnya biji tasbih, putus, kemudian berserakan. Dan saat itulah orang Orientalis membuat pula zaman keemasan Islam. Cuma lucunya, Pak. Zaman itu pula mereka sebut itu zaman keemasan Islam. Padahal itu adalah zaman kehancuran Islam. Tapi mereka, maksud mereka memang punya tujuan. Kenapa mereka sebut zaman-zaman setelah tabi'in tabi'in itu adalah zaman keemasan Islam? Yang sebagian lagi mengatakan tidak berani. Zaman masa keemasan dalam budaya Islam. Begitulah lebih kurang. Jadi dia enggak berani juga, hanya budaya saja dia mengambil. Tapi baik yang pertama maupun tidak, bahwa mereka punya tujuan lain. Tujuannya supaya membuat, memalingkan pemikiran kepada apa yang diperbuat oleh khalifah-khalifah setelah zaman tabi'in ini, yang dibuat oleh Ma'mun, oleh Amin. Makanya mereka katakan bahwa zaman keemasan Islam itu adalah pada zaman Ma'mun. Padahal zaman kehancuran Islam bermula dari Ma'mun dengan masuknya Mu'tazilah. Kenapa disebutkan zaman keemasan? Supaya mereka hendak membutakan mata kita dari zaman keemasan yang sebenarnya. Sama juga dengan dakwaan mereka bahwa munculnya Ibn Rushd, Farabi, dan Ibn Sina, mereka juga enggak sanggup, mereka bilang bapaknya filsuf atau apa semuanya. Untuk apa? Untuk menutup pandangan kita kepada ulama-ulama besar selain dari mereka. Nah, itu aja. Kan, tapi kita memang tidak mengerti tentang masalah hal-hal yang seperti ini, sehingga membuat kita sebut, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masalah siapa itu ulama? Ulama, kalau kita berbicara tentang ulama, maka dia adalah orang yang mewariskan kenabian. Al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau meninggal, diemban oleh ulama tersebut. Sifat-sifatnya kalau Anda ingin tahu, maka ulama adalah orang yang mengetahui din, agama, mengerti Al-Quran, mengetahui sunnah, sumber-sumber agama, mengetahui sarana-sarana untuk mengerti Al-Quran dan sunnah, mengetahui ilmu usul, kalau Al-Quran mengetahui ilmu tafsir, kalau hadis mengetahui ilmu hadis. Dan dia belajar. Dia punya waktu untuk mendapatkannya. Dia berikan semua waktunya untuk menggali agama tersebut. Ulama di dalam Islam adalah orang yang memberikan semua waktunya untuk ilmu dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang-orang, mereka-mereka itu? Ilmu, kalau seandainya Anda berikan semua waktumu, maka dia hanya memberikan setengah dia saja, dirinya saja. Ilmu, kalau seandainya engkau berikan kepadanya semua dirimu, maka dia akan memberi setengah dirinya. Jadi dia adalah orang-orang faqihuddin, faqih yang begitu dalam tentang pemahaman agamanya. Berarti dia adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang dari kecil sudah jelas basah mulutnya dengan hafalan Al-Qur'anul Karim, al-hadis yang dia telah baca. Hadis begitu bagaikan air mengalir. Sahabat, cerita sahabat tidak ada yang dia tidak tahu. Antara nasikh dan mansukh dan semacamnya dia tahu. Nahwunya dia tahu dan semacamnya. Itu dalam segi ma'rifah. Dalam segi muamalahnya, maka mereka adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla untuk segelintir kehidupan dunia. Dia tidak ingin menukar dakwahnya dengan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena panduannya adalah Rasulullah SAW. Hal itu Dari apa? Dari kebersihan hatinya dan dari ma'rifahnya yang sangat luas tentang agama Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti yang lainnya. Ketika dia sudah besar, karena Islam yang membesarkannya, kemudian dia lupa. Kiranya apa? Dia jual Islam itu yang membesarkannya itu kepada orang, kemudian dia jatuhkan dirinya kepada dunia. Dia tidak. Orang yang ulama adalah orang yang menegakkan kebenaran walaupun semuanya menolaknya. Semua makhluk membencinya. Karena baginya kebenaran terang bagaikan siang matahari. Sekalipun bagi yang lainnya adalah gelap. Sebagaimana gelap kebodohan pada diri mereka. Bagaimana dia akan masuk ke dalam kegelapan sedangkan dia sedang melihat matahari yang terang? Terangnya dari fitrahnya yang bersih. Tidak tersentuh dengan dunia dan ma'rifahnya yang dalam terhadap jin Allah SWT. Itulah yang ulama yang kita tunggu-tunggu. Yang kita inginkan setelah Indonesia sangat sulit untuk menelurkan, melahirkan ulama seperti itu. Setelah wanita-wanita Indonesia sangat sulit melahirkan ulama-ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sulit. Seakan-akan semua wanita-wanita Indonesia begitu mandul mengeluarkan, menelurkan ulama seperti ini. Kita menunggunya dan kita mengharapkan ada dan kita mengharapkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan insyaAllah ta'ala jika seandainya pendidikan yang kita tegakkan di seluruh Indonesia adalah pendidikan cinta kepada Al-Quran dan Hadis, penanaman ilmu yang benar, bukan ilmu seremonial, bukan hanya sebatas dasar, hanya untuk mengkilatkan wajah, memoles muka dan semacamnya, maka insyaAllah ta'ala 20-30 tahun kita akan mendapatkan ulama. Ulama yang benar-benar menjadi suluh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ulama yang benar-benar mengarahkan umatnya kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang kita inginkan ya ikhwan. Kita sudah sangat haus, sangat sudah rindu dengan keberadaannya. Kita sudah bosan dengan boneka-boneka ulama. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada ulama di sini, di Indonesia. Kan, tapi kita belum nampak yang muncul di hadapan masyarakat. Yang bisa menjadi panutan. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar segera wanita-wanita Indonesia melahirkan ulama-ulama yang seperti itu. Merekalah pahlawan yang hakiki. Mereka pahlawan yang hakiki. Mereka yang mengorbankan diri mereka yang sebenarnya. Ini yang kita inginkan. Dan mereka adalah pusat yang akan bisa menyelamatkan Indonesia dari kehancuran seperti ini. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan itu yang bisa saya katakan. Kalau tidak ada buku yang paling bagus tentang masalah ini. Karangan Syekh Abdurrahman Al-Luwaihak. Tapi apa daya bahwa buku ini adalah buku bahasa Arab. Saya hanya bisa mengarahkan. Yaitu Fadlul Ulama, Fadlul Ilmi Wal Ulama, Keutamaan Ilmu dan Para Ulama. Beliau terangkan tentang perbedaan ulama dengan orator, perbedaan ulama dengan qassas, orang pandai bercerita, perbedaan ulama dengan qari, orang pandai baca Quran, perbedaan ulama dengan juru bicara, dan semacamnya. Ulama tidak itu. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir, ilmu al-falak. Ilmu al-falak, dia adalah ilmu mengetahui tentang hisab. Awalnya itu menang tentang letak-letak bintang. Sehingga tahu di mana keberadaan seseorang ketika dia di tengah jalan atau di padang pasir dan semacamnya. Ilmu al-falak ini dahulunya zaman jahiliyah yang ahlinya adalah munajimin, tukang tenun. Ya. Kemudian setelah berselang lama dia bergabung dengan ilmu yang memang seorang awam badui di jahiliyah sangat mengerti tentang itu, yaitu ilmu tentang hilal dan matahari. Jadi kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmu tentang bintang. Karena ilmu ini sudah lama adanya, bahkan orang-orang filsafat seperti Plato dan yang lainnya, Aristoteles dan semacamnya, mereka menggunakan. Makanya kita lihat ada Sagittarius, ada Negro atau Figaro, tidak tahu saya itu. Allah musta'an. mungkin menggunakan ilmu itu yang dahulunya. Saya katakan itu dahulu, jangan disalahpahami. Kemudian setelah berkembang, maka itu tergabung ilmu itu dengan ilmu matahari, dengan ilmu hilal. Di dalam Al-Quran Allah katakan, yas'alunaka anil ahilla, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang hilal. Ini ilmu yang sebenarnya. Maka katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu hilal, itulah ilmu yang menentukan tentang waktu haji bagi manusia, mawaqit linnas wal hajj, tentang waktu-waktu untuk manusia dan waktu untuk haji. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu mengetahui tentang peredaran matahari dan peredaran bulan. Itu yang disebut ilmu yang sekarang juga dikenal dengan ilmu falak. Sekarang ilmu itu. Pertanyaan, betul. Kenapa itu tidak berkembang? Padahal itu sangat penting. Dan insya Allah itu dengan Bapak yang bertanya, setuju dengan saya maksudnya. Yang ilmu yang sangat penting itu adalah ilmu matahari dan ilmu kedudukan matahari dan kedudukan hilal, bulan. Karena matahari kaitannya apa? Erat kaitannya dengan sholat. Dan bulan erat kaitannya dengan masuknya bulan dan keluarnya bulan. Nah, kenapa? Karena masalahnya banyak sebab. Pertama, bahwa kaum muslimin telah dikalahkan dengan era globalisasi, era modern. Sehingga dahulunya seorang badui awam melihat waktu sholat dengan matahari, sekarang seorang muslim cendekiawan, dia tidak melihat matahari, dia melihat jam. Dan juga dahulunya orang melihat masuknya bulan dengan keluarnya bulan dengan hilal. Sekarang mereka melihat masuknya bulan dan keluarnya bulan dengan almanak dan kalender. Nah, sehingga itu yang menghalangi kita untuk, sehingga saya terus terang, saya juga tidak tahu dengannya. Kalau seandainya ada orang yang bisa mengajarkan saya tentang ilmu itu, saya mau belajar insyaallah ta'ala. Akan tapi perlu diketahui bahwa ilmu ini juga sudah lama. Diketahui, disebutkan oleh Buya Hamka rahimahullah, bahwa yang pertama kali yang menulis ilmu tentang waktu jadwal salat satu abad, satu masa itu adalah Buya kita, Buya Jamil Jambe, Muhammad Jamil Jambe. Dia adalah salah seorang yang, betul Pak ya, yang pertama kali menulis di seluruh Indonesia dia. Dan itu masih, saya masih banyak tahu, orang-orang Sumatera Barat masih banyak mengetahui tentang masalah ilmu ini, ilmu hisab atau ilmu falak ini. Cuma mereka sudah tua-tua dan banyak di antara mereka yang tidak lagi mengajar dan tidak lagi duduk di masjid. Kalaupun ada, mungkin kepada ustaz-ustaz yang juga sudah tua juga pada zaman sekarang. Di Jawa itu didominasi oleh Nahdlatul Ulama. Notabene mereka adalah Nahdlatul Ulama sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.